الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan Virus Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita semua dalam kesempatan yang insyaAllah mulia ini di tanggal 12 bulan Al-Muharram 1440 Hijrah. Semoga di tahun yang baru ini, di bulan yang baru, di waktu yang baru, kita dihijrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpindah dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik kepada segala hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah seperti sering kami sampaikan tidak dibatasi dengan berpindah tempat. Tapi hijrah lebih kepada berpindah keadaan dari segala hal yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, berpindah pada sebuah keadaan kondisi yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tinggal dekat dengan masjid, tapi belum ada dorongan untuk beribadah ke masjid. Setelah itu ada getaran di dalam jiwa, ada perubahan untuk mendekat dan kemudian ingin ke masjid, itulah hijrah. Antum tinggal di satu kondisi atau bekerja di perusahaan, tapi agak sulit untuk mendekat kepada Allah. Salatnya sulit, kemudian mau ibadah susah, mau baca Quran juga sulit. Kemudian antum terfikir untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu rizki sudah diatur oleh Allah. Kemudian di lingkungan itu sulit mendekat kepada Allah, anda lantas pindah dalam pekerjaan, maka itu yang disebut dengan hijrah. Di lingkungan tinggal sulit menemukan masjid, dekat dengan maksiat, mau berubah susah, dan anda misalnya terdesak untuk berpindah, saat menemukan tempat yang baru mendekat kepada Allah, itu yang disebut dengan hijrah. Nah, cara paling mudah untuk berhijrah adalah meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang diharamkan disebut dengan muharram. Mabuk muharram, mencuri muharram, berselisih muharram. Hukumnya disebut dengan haram. Jika Anda tambahkan alif lam di depan katanya segala yang dilarang, maka selain fungsinya ta'rif ma'rifah, juga istighraq menunjuk kepada yang umum. Alif lam juga bisa menunjuk kepada sesuatu yang khusus, menunjuk pada waktu tertentu. Maka ketika anda sebutkan Al-Muharram, di antara penamaannya memberikan kesan bahwa jika anda ingin berhijrah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah? Ya. Semoga dengan itu kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang saleh dan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan insyaallah. Wa الحمد لله تميز هذا اللقاء في هذه الليلة بحضور الأستاذ صديقي صاحبنا جميعا أستاذنا شيخنا من مصر أم الدنيا شيخ البناء تفضل معنا وكان بجواري وحقيقة أنا أستحي بيكون في هذا الكرسي العلمي إلا أن يكون هو معي مثل في هذه في هذا اللقاء المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للأستاذ البناء، نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير يعني لوظيفته هنا في إندونيسيا لنشر تعاليم الإسلام السامحة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى للحصول لرضاه. فهمتم؟ طيب. Malam ini kita istimewa karena juga kedatangan seorang ustaz, ya, ada syekh muda dari Mesir baru lulus dari Al-Azhar Al-Sharif, ya, beliau adalah Al-Ustaz Al-Banna, hadir di samping kami. Tafadhal ya ni bil kiraman habibi. Ah, ini orangnya. Ah, ya, beliau alumni Al-Azhar dan insyaallah sedang berkhidmat di daerah Lampung, ya, supaya antum bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari beliau. Saya rekomendasikan nanti kalau akan singgah di Jakarta dan mudah-mudahan dipertemukan dengan kami di sana insyaallah. Sudah menikah Ustaz? Belum. Ah, belum. Baik, ya. Ada peluang insyaallah. Gimana ya? Jazakallahu khair. Baik. Jadi izin ya, istazinukum habibi. Hari ini saya dapat tembusan sebuah permintaan tapi juga viral kemudian di internet ya. Ya, Ustaz, ada pesan dari ibu, apakah Ustaz bisa mengisi hati ini? Wah, ternyata salah ketik, bukan hati ini, hari ini. Cuman salah T di situ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk berhijrah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus terdorong meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, menjauhi maksiat, dan di antara jaminan Al-Qur'an, ketika seseorang bisa meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, terkhusus dosa-dosa besar, seperti yang pernah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lampau, maka Allah menjamin akan menghapuskan, bahkan menjaga hamba-hambanya dari perbuatan-perbuatan dosa yang lain, dan menjaga ia agar tetap dalam keadaan terbaik sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, ciri-ciri orang bertaubat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dan mulai ia meninggalkan maksiat, maka ciri diterima taubatnya di antaranya adalah terjaga dia dari perbuatan maksiat baik yang telah dikerjakan ataupun yang ia belum sentuh dalam hidupnya. Karena itu kalau antum pernah berbuat salah dalam kehidupan, itu wajar sebagai seorang manusia. Karena itu disebutkan kita dengan nama insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, bahkan disebut surahnya Al-Insan surah ke-76. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, summiyal insanu insanan mushtaqqun minan nisyan. Ya, disebut insan, manusia itu terambil dari kata nisyan, li'annahu 'indama 'ahida ilaihi fanasiya. Kenapa disebut dengan nisyan? Berasal dari kata lupa, nasiya. Karena ketika dia berbuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, Quran surah 7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna. Sebelum terlahir berjanji kita kepada Allah, menjadikan Allah sebagai Rabb, menjadikan Allah sebagai tumpuan, samad, tumpuan dalam permohonan, tidak berpaling darinya, menyembahnya, taat kepadanya, menjauhi maksiat, tunaikan ibadah. Cuma kadang-kadang ketika sudah bergaul dalam lingkungan, kita lupa. Sudah waktunya sholat, lupa. Waktu puasa, lupa. Waktu baca Quran, lupa. Kalau terakumulasi sifat lupa ini, melekat pada diri seorang objek, ya, maka berubah kemudian dari kata nisyan menjadi insan namanya. Itu yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hanya bedanya kemudian dengan setan, bedanya dengan iblis, manusia lupa, lupa berpotensi melakukan kesalahan. Ingat tadi, lupa asal katanya nasya. Seorang berbuat lupa, nasitu. Banyak orang berbuat lupa, nasina. Lupa cenderung salah. Salah disebut dengan khata. Pekerjaannya disebut dengan akhta. Saya salah, akhtatu. Kami salah, akhtana. Karena itu Al-Quran seringkali disandingkan kalimat nasiya dengan akhta'a. Nasitu, nasina. Nasitu, akhta'tu. Akhta'na, nasina. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Jadi kalau cenderung kita lupa, cenderung pada kesalahan, tapi Allah berikan jalan kembali untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di awal jumpa kita saat ini, saya ingin mengajak kita semua, mari kita berikrar untuk meninggalkan maksiat, berikan inspirasi pada dunia, mulai hari ini, insyaAllah, Lampung umat muslimnya akan berhijrah mendekat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, dan tidak cukup dengan amin, kita harus buktikan dalam kehidupan. Taib, karena waktu kita terbatas, malam ini kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, seputar tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar. Bagian pertama sudah kita ambil, masih ingat? Masih? Apa bagian yang pertama? Asyirk, ya. Syirik yang dibagi pada dua bagian, asyirkul akbar, yaitu menyekutukan Allah dalam sesembahan dan ibadah kepadanya. Juga yang kedua asyirkul asghar, yaitu mohon maaf sekali lagi, ini yang sangat halus dalam kehidupan, terjebak dalam perbuatan riya. Kita sudah tuntaskan ini, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu dosa yang dianggap besar bahkan langsung dijanjikan dengan neraka jahannam di dalam Al-Quran. Tidak cukup dengan neraka jahannam, dijanjikan kemudian dengan laknat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah murka kepadanya dan menjanjikan neraka jahannam dengan siksa dua kali lipat. Dimasuk neraka jahannam saja itu sudah yang paling pedih, tapi yang kedua ini dijanjikan oleh Allah di neraka jahannam dengan siksa yang berlipat. Apakah kemudian dosa besar yang kedua ini kita akan urai dosa ini, kemudian kita akan lihat apa penyebab orang melakukan dosa yang kedua ini, yang ketiga kita akan lihat cara menanggulanginya, dan yang keempat jika ada orang terjebak melakukannya, bagaimana cara kembalinya supaya mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa yang kedua, al-qatdu, yaitu dosa membunuh atau terkait dengan pembunuhan. Habibi samihuni ana ta'awwada lil kitabah yani fi ba'd al-masadir. Saya minta izin untuk menulis beberapa bagian. Saya akan tuliskan dulu beberapa ayat terkait dengan pembahasan kita supaya bahasan kita lebih sistematis. Kami telah sampaikan dalam beberapa sesi kajian, insyaallah mulai di tahun yang baru ini saya akan coba buatkan satu silabus yang terukur dengan beberapa intisari-intisari pembahasan. Jadi nanti teman-teman, seperti kami telah bagikan kemudian kopian-kopiannya dulu, sekarang saya akan lebih simpelkan lagi. Insyaallah, tolong diingatkan pada panitia, mulai bulan depan pada kajian berikutnya, Anda insyaallah akan mendapatkan silabus untuk pembelajaran sampai tuntas di 7 pembahasan. Setelah itu kami nanti berikan intisari pembahasan-pembahasannya, supaya Anda nanti tahu ketika datang ke majelis ilmu apa yang akan dipelajari. Yang terakhir kami berikan nanti sinopsis dari pembahasannya supaya bisa diulang-ulang saat di rumah, dan saya berikan bonus khusus pertanyaan-pertanyaan seputar pembelajaran itu. Jadi kalau Anda ingin mengecek saya paham tidak tentang apa yang disampaikan Ustaz Adi, Anda lihat pertanyaannya, Anda jawab sendiri tentang pertanyaan itu. Ketika Anda bisa menjawabnya, artinya Anda telah memahami pengetahuan yang didapatkan. Itu yang dimaksudkan dengan ilmu. Karena tidak disebutkan ilmu dalam bahasa Arab kecuali mengandung dua arti. Pertama al-fahmu, kedua al-idrak. Ketika Nabi menyampaikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu ya fardu bagi setiap muslim, maka kalimat ilmu tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali dua hal. Satu al-fahmu, paham, mengerti. Jadi jangan sampai Anda belajar pengetahuan dari siapapun, ustaz manapun, di majlis ilmu manapun, kecuali kita membawa pemahaman dari dasar pengetahuan kita. Ingat, sampaikan pada anak-anak Anda, apapun yang dipelajari di sekolah, jangan pulang kecuali Anda paham. Dulu kami punya kebiasaan orang tua kita, mau belajar fisika, matematika, kimia, biologi, sampai ke rumah tanya lagi, kamu belajar apa tadi? Bagaimana menemukan rumus ini? Bagaimana memahami ini? Jadi kalau urusan dunia saja kita mesti paham, maka demikian dengan urusan akhirat lebih penting untuk kita pahami dalam kehidupan kita. Saya sering katakan pada Anda, berapa kali Anda sudah sholat sampai dengan hari ini? Berapa ribu kali Anda rukuk? Berapa ribu kali Anda sujud? Pertanyaannya dari sekian sholat yang ditunaikan, berapa persen bacaan sholat yang dipahami sampai dengan hari ini? Maaf, jangan-jangan selama ini rukuk enggak paham yang dibacakan. Sujud tidak mengerti yang diungkapkan. Bagaimana kita bisa memahami dan khusyuk dalam sholat kalau enggak ngerti yang diucapkan? Yeah. Jadi hati-hati. Karena itu ketika ada ayat ta'lim turun dalam Al-Quran dan disejajarkan dengan fi sabilillah. Kalau ta'lim Anda seperti ini, Anda senilai dengan mujahid fi sabilillah. Kalau wafat dalam pertengahan ke majlis ilmu, atau wafat Anda di majlis ilmu, Anda wafat dalam keadaan syahid. Syahid. Quran surah 9, At-Taubah ayat 122. Paling kiri sebelah bawah. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Lihat kalimatnya. Ketika Anda diminta oleh Al-Quran belajar agama, apa itu agama? Ad-din. Apa itu ad-din? Islam. Tahu dari mana Islam? Quran surah 3 ayat 19. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Jadi kalau Anda ingin belajar ad-din, ingin belajar Islam, maka cara belajarnya kata Al-Quran, lihat tafaqqahu. Tafaqquh dari kata fiqh. Al-fiqhu bimakna al-fahmi. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang agama apapun itu, maka pahami intinya. Apa pokok Islam? Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ya, an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril datang menyamar mengatakan mal Islam, apa itu Islam? Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Lihat baik-baik, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Salat itu masuk kategori pelajaran Islam. Islam bagian dari ad-din. Anda belajar ad-din menggunakan fiqih. Fiqih itu artinya paham. Kalau kita membuat persamaan, Anda ingin belajar tentang din, din itu Islam, di antara Islam itu salat. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang salat, salatnya bagus, maka belajar sampai paham. Kenapa takbir? Kenapa tangannya diangkat sejajar dengan bahu di Al-Bukhari? Kenapa kemudian di An-Nasa'i misalnya sejajar dengan daun telinga? Kenapa tangan kanan menutup yang kiri? Kenapa kalimatnya di Abu Dawud dalam hadis 857 menggunakan Allahu Akbar? Apa maksudnya ruku itu sejajar? Kenapa sujud baca ini? Di ketika Anda paham yang dipelajari, hadir kehusyuan dalam ibadah kita. Itu maksudnya. Kedua, idrak. Al-idrak. Menjangkau, menguasai apa yang dipelajari. Di setelah paham, kuasai materinya. Sehingga ketika Anda nanti disoal, ada yang bertanya, kenapa Anda melakukan yang begini? Apa dalilnya? Maka Anda terangkan, saya mengerjakan seperti ini dasarnya, ini yang diajarkan oleh Nabi, sumbernya di sini, ini yang dicontohkan, ini yang saya ikuti. Kenapa tidak mengerjakan yang ini? Oh iya, ini pun ada hadisnya, dikerjakan seperti ini, cuma setelah saya timbang-timbang, ini yang paling mudah saya kerjakan. Kenapa kamu sujudnya turun dari i'tidal sujud menggunakan lutut? Tidak menggunakan telapak tangan. Saya pilih yang ini karena hadisnya begini. Ini menurut saya lebih mudah bagi saya. Pakai telapak tangan, dia menggunakan hadis yang ini, lebih mudah bagi dia. Yang salah, yang pakai kepala duluan. Gimana? Paham sampai sini? Baik. Sekarang kita masukkan materi kita. Nah, kalau belajarnya begini, yang kita kejar adalah pemahaman, maka status pembelajarannya, kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, ketika menafsirkan ayat ini, status orang yang belajar itu disamakan dengan jihad fi sabilillah. Bahkan kalau tidak ada panggilan jihad ke medan perang, maka naik status belajar agama di atas jihad fi sabilillah dalam pengertian perang fisik. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan syuhada insyaAllah. Satu, pembelajaran kita pada hari ini, bagian kedua dari dosa besar, yaitu dosa terkait dengan pembunuhan. Bismillah. Al-Qatl. Saya turunkan dulu dalilnya yang kita bahas pada malam hari ini. Satu, sebab pembunuhan. Kedua, kita turunkan dulu. Kalau ini sebab, kita turunkan yang pokoknya, saya kasih kurung, karena nanti ada sebab terkait yang mendorong orang membunuh. Yang kedua, faktor-faktor yang mendorong terjadinya pembunuhan. Kalau yang ini lebih kepada nanti situasi apa yang menyebabkan seseorang sampai tega kemudian melakukan pembunuhan. Kalau yang ini sumber utamanya, ya, yang menggerakkan seseorang dalam dirinya bisa mengeksekusi sampai membunuh. Tiga, resiko pembunuhan. Apa dosa terkait dengan membunuh ini? Yang keempat, kita kemudian ambil cara untuk bertobat jika memang pernah terjadi dalam kehidupan. Dan yang kelima, jaminan bagi pembunuh yang bertobat dan mengisi hidupnya dengan keadaan yang baik. Ini poinnya. Dengan pelajaran ini, kita nanti akan mengetahui kalau ada dorongan-dorongan dalam diri untuk mengarahkan pada hal-hal ini, kita akan mengerti, oh ini setan sedang mempermainkan kita untuk mengarahkan kita pada satu dosa besar. Bagaimana cara menghambatnya, itu yang kita pelajari. Tapi kalau pernah terjadi dalam kehidupan seseorang berbuat yang seperti ini, kita juga akan pelajari bagaimana cara kembalinya. Nanti akan ada dalil dalam Al-Quran, bahkan memberikan dorongan kepada Anda. Mohon maaf, siapapun Anda yang pernah melakukan perbuatan seperti ini, Quran menjanjikan bagi yang bertobat bahkan satu surga yang terindah yang bisa dinikmati dalam kehidupan. Kita nanti akan lihat seperti apa gambarannya, kita turunkan ayat-ayatnya, kita jeda sejenak nanti untuk menunaikan salat isya berjamaah. Setelah itu baru kita mulai kemudian pembelajaran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa menit kita ke isya? 1 menit. Baik, saya siapkan dulu teman-teman untuk bisa memperbaiki wudu bagi belum yang berwudu. Bagi yang sudah berwudu, kita kondisikan tempatnya untuk menunaikan salat isya. Setelah itu kami tuliskan dalil-dalilnya, baru kita mulai pembahasannya. Siap insyaallah? Taib. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Saudara-saudariku dan Wirsa Khair TV dimanapun anda berada, alhamdulillah telah ditunaikan salat isya berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima salat yang telah ditunaikan. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin pesankan bahwa imam kita tadi Al-Ustaz Al-Banna di rakaat pertama membacakan surah Yusuf surah ke-12 ayat 99 sampai dengan ayat 101. Pesan ayat itu bila kita tarik dalam kehidupan memberikan kesan bahwa kerja keras orang tua dalam menginvestasikan anaknya agar ia mendapatkan pengetahuan yang mendekatkan dirinya dengan Allah, maka satu saat semua itu akan berbalik memberikan keberkahan dan kemuliaan bagi kedua orang tuanya. Nabi Ya'qub alaihi salam senantiasa memberikan perhatian pada putra-putra beliau, terkhusus Nabi Yusuf alaihi salam. Doanya, kedekatannya, pendidikannya, bagaimana beliau kemudian mengkhususkan Yusuf alaihi salam untuk mendekat kepada Allah, menjadi pembimbing dalam kehidupannya. Lantas apa yang dituai? Maka masya Allah, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala udkhulu Misra insya Allahu aminin. Setelah hasil kerja keras itu memang tidak mudah. Enggak mudah, Pak, Bu. Seperti Nabi Ya'qub AS berpisah dengan Yusuf. Mungkin antum bisa kirimkan anak ke pesantren. Berpisah dengan mereka. Kadang-kadang ada air mata seperti Nabi Ya'qub AS menangis. Beliau Nabi, Rasul, menangis untuk anaknya sampai matanya pun dalam keadaan tidak bisa melihat dengan jelas. Antum cuma berpisah sesaat, anak mondok untuk dapatkan Qur'annya, untuk hafal Qur'annya, untuk memberikan yang terbaik bagi antum. Enggak perlu nangis sampai buta. Seorang Nabi, Rasul, ya, mengorbankan anaknya untuk mendekat kepada Allah, menangis sampai keadaan matanya tak mampu melihat dengan jelas. Tapi apa yang terjadi? Di akhir kerja kerasnya itu, Allah berikan hasil yang sangat luar biasa. Anaknya jadi pembesar, sama persis terlihat dalam mimpinya, bahkan pertama kali ketika melihat bapak ibunya ada di hadapannya dengan segala kebesaran itu, lantas dipeluknya, digandeng bapak ibunya, dinaikkan ke dalam singgasana dan ditunjukkan kepada keduanya. Ini hasil pendidikan bapak ibu, apa yang saya lihat dalam mimpi itu. Maka satu saat anda yang duhai menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren, anda yang sekarang bergelut dengan perjuangan untuk menjadikan anak anda penghafal Al-Quran, demi Allah saya katakan, kerja keras anda, investasi tenaga, waktu, ajak ke taklim, satu saat ketika anak anda sudah bisa menghatamkan Al-Quran dan di ujung lisannya dia mengatakan minal jinnati wan nas, anda seakan-akan mendapatkan anugerah yang tidak pernah dibeli dengan uang. Yang tidak pernah terbeli dengan uang. Hanya air mata yang keluar dalam diri anda. Dan itu luar biasa. Dan kebahagiaan terbesar saat dia kemudian datang di akhirat membawa mahkota. Lantas anda diperkenalkan kepada semua makhluk di langit dan di bumi dengan mahkota yang dilekatkan di tangan anak anda langsung di kepala anda. Demi Allah saya katakan, sepulang dari haji beberapa waktu yang lalu, di sekolah kami di tingkat TK itu ada orang tua yang luar biasa. Dia punya cita-cita akhirat, bukan cuma dunia. Maka anaknya disiapkan jadi penghafal Quran. Ayahnya bekerja, ibunya mulai mengantar kemudian anaknya, memelihara, merawat dia pulang pergi sekolah. Dan dia sudah paham akan mengetes anaknya dalam hafalan yang ditetapkan di sekolahnya. Setu saat kemudian dalam mengantar itu mulai terasa, ternyata perut mulai sakit, kaki mulai sakit. Mohon izin, maaf sekali, berkonsultasi ke dokter, ternyata dokter mengatakan setelah dilihat ada penyakit jantung pada dirinya. Sebagian sudah bocor, sudah menjalar kemana-mana dan mesti dirawat di rumah sakit. Teman-teman anda tahu, dalam sakitnya itu masih mengamati pendidikan anaknya, meminta Gojek kemudian untuk mengantarkan ia sekolah, bahkan memonitor sampai di surat apa dia kemudian menghatamkan Qurannya. Dan dalam sakitnya dia telah menyiapkan hadiah terindah untuk anaknya. Dia siapkan mainan, dia tanyakan pada gurunya. Satu saat di hari Jumat yang indah itu, pada jam 2 siang, anaknya diantar oleh bapaknya, anak yang usia 5 tahun itu, yang diinfokan dari sekolah dia sudah menghatamkan juz 30-nya. Ibunya ingin mendengar kemudian hafalan Qur'annya. Teman-teman, ini kisah nyata. Datang anak ini dengan ayahnya. Ibunya lantas berkata dengan penuh kelembutan. Katanya, Al sudah hafal ya surat A. Boleh mama mendengar? Tersipu malu ia kemudian ingin berkata, tapi keluar kalimat yang sangat luar biasa. Mama ayo semangat, mama sembuh ya, mama sehat ya. Allahu Akbar. Setelah bercumbu, main dan sebagainya dalam suasana yang sangat terbatas, pulang Al dengan ayahnya. Dan 2 jam setelah itu, ibunya meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibunya meninggal menghadap kepada Allah dengan status sebagai pejuang untuk bisa mendidik anaknya sebagai ahli Al-Quran. Berapa hari kemudian ditemukan tulisan yang kembali kepada ibunya. Ternyata saat divonis itu dia sadar waktunya mungkin tidak lama. Dia menuliskan kalimat, Al, nanti kalau menyusul mama, selesaikan Qurannya ya. Kamu mesti pulang lebih baik daripada mama. Dan pakaikan nanti mama mahkota saat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mama sudah siapkan hadiah. Sebagai hadiah bagi Al yang telah menghatamkan juz 30 itu. Anak itu difoto dengan hadiahnya, senyumnya kemudian sumringah, tapi dia tidak tahu bahwa seorang ibu hebat telah menanti dia untuk dipakaikan mahkota di kepalanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin katakan kepada anda, surat yang dibacakan tadi dalam salat Isya memberikan gambaran kepada kita untuk memilih. Kalau anda mau jadi ahli dunia, silahkan. Tapi satu saat di akhirat nanti, akan ada orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada urusan dunia kita. Seperti Nabi Yusuf diisyaratkan dengan penuh kebahagiaan, membahagiakan orang tuanya. Maka itu pilihan bagi kita, duhai para orang tua. Muliakan anak anda saat ini dengan mendekat kepada Allah. Satu saat anda akan alirkan air mata, bukan tangisan, tapi sebagai kebahagiaan. Karena anak anda bisa memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pesan-pesan di ayat tadi. Dan kita teruskan pada materi kita insyaAllah. Ayat 100-nya tentang bagaimana kemudian ia didudukkan di arasy, kemudian memberikan penghormatan kepada Yusuf. Ayat 101-nya bagaimana Yusuf bersyukur kepada Allah dan memohon diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disatukan bersama orang-orang saleh. Tawaffani muslimin wa alhiqni bisalihin. Wafatkan saya dalam keadaan muslim ya Allah, kemudian satukan saya dengan orang-orang saleh. Ayat itu tidak berhenti pada Yusuf alaihissalam. Karena kita pun kemudian diturunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang sering kita buka dalam ta'lim kita. Itu yang sering diingatkan oleh Rasulullah SAW. Di Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 102 itu. Paling kanan sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana cara wafatnya? Quran surah 3 ayat 185 itu. Ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang bawa maut? Malakul maut. Quran surah 32 ayat ke-11 itu. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Bagaimana cara nyebutnya? Pilihan kita cuma satu. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hey, jiwa yang sudah tenang, saking tenangnya kamu akan pulang. Ayo cepat pulang. Aku sudah ridha denganmu. Dan engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Ayo pulang sini sebagai hambaku. Aku siapkan surga untukmu. Belum surga yang sesungguhnya. Allah jamin kenikmatan di alam kuburnya. Quran surah ketiga Ali Imran. Ayat 169-172 itu. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Saat pulangnya indah, hisabnya ringan. Bahkan saat kembalinya kepada Allah, ketika Yusuf mengatakan wa alhaqni bisalihin, maka Quran memberikan tawaran pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah keempat ayat 69 itu. Hati-hati. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Teman-teman, salihin. Yusuf alaihissalam meminta mengatakan al-hikni bis-salihin, satukan saya dengan orang saleh. Maka Allah menjawab bagi kita semua, orang-orang yang mau taat pada Allah, taat pada Rasul, bukan cuma disatukan dengan orang saleh. Kata Allah, saya akan kumpulkan mereka di surga dengan semua nabi. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, 1. Was-siddiqin, 2. Wasyuhada, 3. Was-salihin, 4. Nabi Yusuf meminta kepada Allah dikabulkan oleh Allah, ingin dikumpulkan dengan orang saleh. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan dengan empat golongan sekaligus. Nabi Yusuf minta dengan orang saleh, Allah menjawab untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau taat pada Allah, taat pada Rasul, dikumpulkan dengan empat golongan, bukan cuma satu saja. Satu nabiyyin. Semua nabi. Semua nabi. Jadi ada anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Kalau anbiya jamak dari kata nabi, jam'ul illah, jamak yang menunjukkan pada makna terbatas. Makanya di surat Al-Anbiya ada kisah beberapa nabi, tidak semua nabi. Tapi ketika Anda ingin mengatakan semua nabi, maka kalimatnya berubah. Bukan anbiya tapi nabiyyin. An-nabiyyuna nabiyyin. Jamak mudzakkar salim. Semua. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ada orang masuk surga, antum sama siapa? Saya sama Syekh Fulan, Ustaz Fulan, Habib Fulan. Alhamdulillah, senang luar biasa. Antum sama siapa? Saya biasa saja, cuma tetangga depan saya Nabi Ibrahim alaihissalam. Belakang saya Nabi Musa alaihissalam. Kiri saya Nabi paling ganteng sedunia. Masya Allah, ganteng-ganteng Nabi. Mereka pernah nonton ganteng-ganteng serigala, kita ganteng-ganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru para nabi. Siddiqin, orang-orang jujur. Syuhada, para pejuang. Wassalihin, orang-orang yang saleh. Nah, maksud saya, kalau Nabi Yusuf bermohon selevel nabi dikumpulkan oleh orang saleh, Allah menawarkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan kumpulkan kalian dengan empat golongan sekaligus. Siapa mereka? Orang yang menaati Allah dan Rasulnya. Dan ketika seseorang mau taat pada Allah dan Rasulnya, di antara cara untuk mengawalinya adalah dia datang ke majlis ilmu. Saya sangat bersyukur pada Allah, di antara sekian hamba Allah yang hadir pada malam ini beraktivitas, ternyata Anda yang diringankan langkahnya oleh Allah untuk datang ke majlis ilmu. Perhatikan hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menukil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang mau meringankan langkahnya, menyiapkan dirinya, datang ke majlis ilmu, walaupun belajar cuma sedikit bagian dari agamanya, maka Allah akan membalas semua langkahnya itu dengan meringankan langkah dia ke surga. Saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan saya berada di tengah-tengah ahli surga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebelah sini, setelah Isya, wajahnya semakin bercahaya. Masya Allah. Kena lampu. Bismillah. Ayo, masuk sini. Bismillah. Saya coba hapus yang ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa besar yang kedua, al-qatlu, terkait dengan pembunuhan. Hati-hati. Dosa ini bukan dosa biasa. Termasuk dosa besar yang paling tinggi siksaannya, yang paling rendah derajat nerakanya, bahkan berlipat siksaannya. Syirik ranking pertama, mengabadikan seseorang di dalam neraka sekaligus menggugurkan semua amal-amal yang pernah dikerjakan yang dinilai baik oleh sementara orang. Jadi kalau ada orang salat, ada orang puasa, bahkan dia haji setiap tahun, umrah hampir setiap bulan, kemudian dia mengerjakan syirik, maka semua amal-amal baik itu tidak akan pernah dinilai. Gugur semuanya. Neraka jaminannya. Yang ini dikerjakan oleh sementara orang, dia bunuh orang, bahkan ada yang sengaja membunuhnya, maka resikonya tidak mudah. Ternyata luar biasa, ada turunan-turunan ayat dalam Al-Quran. Kita mulai dengan surah An-Nisa, surah keempat, ayat 93. Paling kanan pertengahan. Saya mulai dari resiko dulu ya. Quran surah keempat, ayat 93. Saya ambil dari yang sini dulu. Maaf, saya terangkan resikonya dulu supaya kita paham. Artinya kalau ada yang sengaja memang nekat masih membunuh, dia memang sudah punya cita-cita masuk neraka. Itu aja sederhana. Ya. Sama dengan perokok, ditulis merokok membunuhmu. Udah ada tulisan tuh. Silakan lihat di bungkus rokok, merokok membunuhmu. Si merokok memang pengen dibunuh sama rokok. Woi, kembalikan ke sini. Nah, sekarang kita akan lihat. Ayo kita lihat ayatnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan. Bahkan yang dibunuh satu orang yang beriman. Satu aja. Bunuh satu orang. Apalagi beriman. Yuk kita lihat resikonya. Maaf ya. Satu. Fajaza'uhu jahannam. Maka balasan yang setimpal dengan itu, kami siapkan neraka jahannam. Bukan neraka biasa, neraka jahannam. Awas hati-hati. Saya sering sampaikan pada Anda, neraka yang biasa aja, yang biasa nih. Quran surah 4 An-Nisa ayat 56, paling kanan sebelah atas. Awas hati-hati. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Neraka biasa. Orang-orang yang ingkar, sulit, enggak mau dengar ayat-ayat kami. Diajak susah, diperdengarkan marah-marah. Ingat saya pernah sampaikan di sini, kafar, ada kafir, ada kufar, itu beda. Kafar, jamaknya kafaru. Kalau disebutkan kafar atau kafaru, itu menunjuk umumnya pada perilakunya, bukan orangnya. Di perilaku yang menyimpang dari ketentuan Islam. Misal, diberikan oleh Allah rizki, harta. Tapi dia tidak mau bersyukur dengan rizki itu, dengan berzakat misalnya. Zakat gak keluar, infak tidak keluar, sedekah tidak mau. Maka orang-orang yang menyimpang dari ketentuan, keluar kemudian ketentuan dari Allah, dia kafar. Dia tidak keluar dari Islam, tapi perilakunya menyimpang dari ketentuan Islam. Turun Quran misalnya surah ke-14 ayat yang ke-7. La'in syakartum la'azidannakum wa'la'in kafartum. Dia tidak keluar dari Islam, cuman perilakunya menyimpang dari ketentuan. Kamu tidak bersyukur, inna azabi lasyadid. Saya siapkan siksa yang pedih untukmu. Saya kembalikan ke sini, jadi kalau ada kalimat kafar, kafar jamaknya kafaru, itu sudah otomatis kalau menunjuk pada yang tidak beriman, pasti menyimpang dari sisi ibadah kepada Allah. Tapi kalau juga menunjuk pada orang yang beriman, ini menunjukkan ngaku beriman, muslim, tapi menyimpang dari ketentuan Allah. Misal, kalau orang masuk Islam, tadi di antara rukun Islam yang kedua apa? Salat. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, satu. Wa tuqimas salat, dua. Jadi kalau Anda masuk Islam baca syahadat, kemudian mesti salat. Nah, ada orang ngaku Islam, ngaku beriman tapi enggak mau salat. Bahkan benci dengan suara orang manggil salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Kecilin dikit dong. Misal gitu kan, misal. Misal. Nah, ini menunjukkan ada sesuatu yang lemah dalam dirinya, ada penyimpangan dalam perilakunya. Kalau dia tidak taubat, bahkan kemudian, awas, menghadirkan masalah dalam kehidupan, sholat sudah enggan, zakat tidak keluar, tapi status masih muslim misalnya. Maka kalau ditimbang-timbang di akhirat, amal solehnya sedikit, amal salahnya banyak. Itu dia akan dicuci dulu nanti yang salah-salahnya di neraka. Yang paling ringan, saufan nuslihim naro. Kami tarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke neraka. Nusli itu tarik, celupkan, celup. Pernah bikin teh celup? Kalau teh celup itu kan bukan cuma begini. Masuk, angkat, masuk, angkat, masuk, angkat. Kan? Nah, jadi nanti ada orang yang masuk neraka, yang paling ringan itu, ditarik ubun-ubunnya, masukkan ke dalam neraka, kayak teh celup. Jadi celup, masuk, angkat, masuk, angkat, masuk, angkat. Kullama nadijat juluduhum, setiap diangkat, setiap dimasukin, hancur semuanya, sama kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit indra perasa yang paling pekat. Silahkan cek dalam ilmu pendekatan apapun. Orang kalau dihukum cambuk, kena bagian badannya. Cambukan pertama, sakit. Kedua, sakit. Ketiga, setelah semakin terkelupas, berkurang sakitnya. Kalau enggak percaya, coba aja cambuk. Betul. Sakit yang pertama. Kedua, sakit. Ketiga, sakit. Selanjutnya setelah semakin lama dicambuk, berkurang. Kenapa? Karena kulit terkelupas. Di neraka yang biasa, level paling rendah, oleh Allah kemudian dicelupkan, dihancurkan kemudian sampai dengan kulit-kulitnya, diangkat lagi, ingat teh celup, angkat begini, badalnahum juludan ghairaha, diganti lagi kulit yang baru, supaya terus-terusan merasakan sakit. Jadi kulitnya tumbuh lagi, jadi lagi, supaya saat dicelupkan sakit lagi. Sakit lagi, angkat lagi, sakit lagi, angkat lagi. Seharinya 1000 tahun, 1 detiknya 48 hari. Jadi kalau ada orang dicelupkan di neraka biasa, 1 detik aja itu sakitnya 48 hari. Gak akan sebanding dengan apapun. Itu baru neraka biasa. Jahannam, jangan ditanya. itu baunya belum masuk udah kerasa. Ditampakkan dari pagi sampai petang. Quran surah ke-40. Silakan nanti Anda lihat. Bahkan dari ayat ke-45, 46 sampai 47-nya. Allahu Akbar. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiyah. Neraka akan ditampakkan kepada mereka dari pagi sampai petang. Di alam kuburnya udah nampak neraka. Ini saya tanya pada antum. Antum tidur, mimpi. Nih, mimpi ketemu kuntilanak. Mimpi itu depan antum. Wajahnya enggak enak, rambutnya gondrong, baju putih, kelihatan mantum. Saya tanya pada antum, bangun enggak? Bangun. Allahu Akbar, astagfirullah. Kenapa? Kuntilanak. Ke istri nunjuk begini, kuntilanak, gitu kan? Baik. Bangun tuh. Lihat kuntilanak, bangun. Lihat mimpi yang buruk, bangun. Di kuburan, mau bangun gimana lagi? Udah gak bisa bangun lagi. Jadi kalau ada orang mimpi buruk saja dia bangun, sudah gak enak mimpinya. Apalagi di kuburan mimpi ketemu neraka dari pagi sampai petang dan gak bisa bangun lagi. Rasakan sakitnya di mana tuh? Silahkan cek. Nah, karena itu teman-teman sekalian, orang yang melakukan dosa besar dengan pembunuhan, apalagi yang dia bunuh satu orang yang beriman, maka balasan yang pertama kalau dia tidak bertobat, ancaman pertama neraka jahanam. Awas kalau saya sudah sampaikan kalimat ini, masih ada yang nekat melakukan pembunuhan berencana atau sengaja ingin bunuh orang, maka orang itu sudah memang bercita-cita masuk neraka jahanam. Sama dengan kalimat Nabi kepada orang pemalsu hadis yang mencatut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammida, awas falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja mencatut nama saya untuk memalsukan hadis, maka seakan-akan dia sudah pesan kafling di neraka. Awas, bersiap-siap tempatnya di neraka. Maq'ad tempat, udah pesan kafling dia. Sama dengan begini. Kalau saya terangkan kalimat ini, ayatnya jelas. Resikonya jelas. Masih ada yang pengen bunuh orang. Bukan cuma pesan kafling di neraka, dia sudah pesan tempat di neraka jahanam. Ini. Dua. Wa ghadiballahu alaih. Ghadiballahu alaih. Allah murka kepadanya. Marah Allah, murka. Antum ketemu orang Lampung marah sama antum. Tidak ada masalah, pindah Banten. Dekat nyebrang ke Merak, ketemu orang Merak. Orang Merak marah sama antum, pindah Jakarta. Jakarta marah sama antum, pindah Bekasi. Jawa Barat marah, Jawa Tengah. Jawa Tengah marah, Jawa Timur. Sejawa marah, pindah ke Sumatera. Sumatera marah, pindah ke Papua. Se-Indonesia marah, pindah ke Malaysia. Malaysia marah, pindah ke Brunei. Brunei marah, pindah ke Eropa. Eropa marah ke Amerika. Amerika marah ke Afrika. Masih banyak tempat bisa dihuni. Pertanyaan saya, kalau Allah marah, mau lari kemana antum? Mau lari kemana? Tidak ada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, orang-orang yang melakukan dosa besar yang kedua ini, hidupnya tidak akan pernah tentram karena membawa murka Allah dalam dirinya. Jadi kalau seseorang pernah melakukan pembunuhan, itu gak akan ada ketentraman dalam jiwanya. Akan ada perasaan takut luar biasa. Kesini gak enak, kesana gelisah, mau sembunyi takut. Dia gak usah mikirin polisi karena dirinya aja udah gelisah. Polisi pasti bertindak. Bertindak dicari, dicari. Cuman gak dicari pun dirinya pasti gelisah karena tidak akan pernah menemukan tempat aman dimanapun. Ke Lampung takut. Ke Palembang takut. Ke Padang takut. Mimpi aja takut. Kadang-kadang gak bisa tidur tuh. Karena takut ketika mimpi didatangi oleh orang yang dibunuhnya. Anda bisa bayangkan. Ini sebetulnya apa enaknya bunuh orang? Kalau Anda sudah tahu resikonya jahanam dan tidak bisa nyenyak, tidak bisa tenang, selalu dengan kegelisahan, kenapa masih nekat bunuh orang? Ini poinnya. Jadi kalau memang ada orang masih maksa dengan seperti itu, memang dia sudah berniat gelisah dalam kehidupannya. Dua. Ini kegalauan tiada henti. Tiga. Maaf belum selesai, tenang aja. Wala'anahu, dilaknat oleh Allah. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Dia mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah, kalau sudah dilaknat, ini lebih tinggi daripada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, yang terakhir. Wa a'addalahu azaban azima. Dan saya janjikan, kata Allah, dia akan diberikan siksa berlipat, bukan di neraka biasa, neraka jahannam. Siksa berlipat. Siksa berlipat. Gini. Di Quran itu ada azaban azima, ada azaban alima. Itu beda. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 10. Paling kanan pertengahan. fi qulubihim fazadahumullah, awas, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Riwayat Hafiz yukadzibun, riwayat Qalun Warash dari Nafi'. Jadi walahum adzabun alimum, alim. Di ayat 7 azim, khatamallahu ala wa ala absarihim walahum adzabun azim. Jadi ada azim, ada alim. Azim berlipat besar. Ini ada batu nih, besarnya segini. Batu. Kalau orang dilempar pakai batu sebesar ini, sakit enggak? Pernah coba? Sakit ya? Terbayangkan ya. Sekarang batunya dilipatkan sebesar masjid ini. Jadi kalau dilipatkan jadi besar, bukan yang standar biasa, itu yang disebut dengan azim. Azim. Nah sekarang, maaf, sebelum dilempar dengan batu sebesar ini, dicincang dulu jasadnya. Cincang, baru ditimpa batu. Sakit mana satu dengan dua? Dua-duanya sakit. Baik. Yang kedua disebut dengan alim. Nah, neraka jahanam mencincang pelakunya sampai habis. Begitu dicincang habis, baru ditimpa dengan azab yang besar. Walahum azabun azim. Nih, empat-empatnya. Jadi, maksud saya, kalau ada di antara anda orang beriman, benar-benar mengaku beriman kepada Allah, maka mustahil imannya akan kemudian mengarahkan ia pada dosa yang kedua ini. Seorang muslim beriman tidak mungkin membunuh di luar ketentuan yang dibenarkan oleh agama. Mustahil. Gak akan sembarangan. Makanya kaidahnya begitu ketat. Kan saya pernah katakan pada anda waktu kejadian bom di Jalan Tamrin itu, saya kan di sini. Ditanya saya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya katakan ringan, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Di kaidahnya lain. Gak boleh sembarangan, ada kaidah-kaidah. Kapan ini dibenarkan, kapan ini dilarang. Bahkan dalam perang pun, Allahu Akbar, dalam perang yang emosi begitu besar, masih ada aturan. Gak boleh eksekusi anak-anak, gak boleh membunuh yang sepuh, gak boleh kemudian membunuh wanita, perempuan, tidak boleh merusak tanaman, jangan cabut pepohonan, jangan lukai hewan. Islam tuh diatur benar. Walaupun dalam peperangan gak ada kasih sayang. Makanya ayat perang di Quran, surah perang, Quran surah ke-9 At-Taubah atau Al-Bara'ah, itu kenapa gak dibuka dengan basmalah? Karena itu pembuka diizinkan peperangan dengan aturan yang ketat. Bara'atum minallah. Nih, izin diturunkan untuk kalian melawan. Sebelumnya sabar. Sekarang melawan dimaksudkan bukan nyakitin orang. Pertahankan harga diri, pertahankan nyawa, bela. Jihad turun. Jihad itu mempertahankan kiza. Mempertahankan nyawa, bukan nyakitin orang. Tapi dalam keadaan demikian, kenapa tidak dibuka dengan basmalah? Karena sifat peperangan itu keras, tumpah darah. Sedangkan bismillah mengandung kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Rahman, pemilik rahmah. Rahmah itu sifat sayang. Sayangnya Allah, Allahu Akbar. Bukan cuma bagi orang yang dosa kecil, dosa melimpah yang israf masih diberikan. Ada yang pernah bunuh, pernah zina, pernah mabuk. Dosanya tak terlukiskan, berlumur dia. Banyak israf. Israf itu maksudnya kalau mengajarkan kekerasan, mengajarkan kasar, mengajarkan pembunuhan, enggak ada. Yang ada menjaga diri kita hadir dalam ketenangan. Selesai. Paham sampai sini? Baik, ini yang pertama. Jadi maksud saya begini, kalau nanti ada, maaf ya, ajakan-ajakan dari orang tiba-tiba mendorong untuk membunuh atau aliran bahkan mengatasnamakan agama, tapi bunuh A, bunuh B, bukan dengan ketentuan yang dibenarkan dalam syariat, maka segera tolak. Karena hakikatnya dia akan menjerumuskan anda pada empat keburukan yang tadi disebutkan dalam Al-Quran. Jelas? Sekarang, apa yang mendorong seseorang bisa melakukan dosa besar ini? Ini poin utamanya. Turunkan ayatnya, buka Quran surah keempat, An-Nisa. Saya tulis di sini ya. Terus saya tuliskan dulu seluruh ayatnya, nanti baru kita turunkan formulasi bahasannya sehingga mudah kita pahami dengan baik. Yang ini paham insyaallah? Baik. Maaf. Kalau ada orang bunuh orang lain, apa resikonya? Satu? Dua? Tiga? Empat? Baik. Masih ada yang mau bunuh orang? Tidak. Baik. Tahan sini. Saya tuliskan di sini. Sekarang kita masuk pada yang kedua. Saya naikkan pada poin pertama, apa hal yang paling utama yang mendorong seseorang sehingga dalam dirinya ada bisikan untuk melakukan dosa besar ini. Kita turunkan ayatnya, saya tuliskan sebelah sini. Kelihatan insyaallah? Belum saya tulis ya. Saya tulis dulu baru kelihatan. Satu, Quran surah ke-5, ambil ayat 30. Ini pembunuhan pertama terjadi di muka bumi. Ini sebabnya ada di Quran surah ke-12, surah Yusuf, ayat 53. Yang menggerakkan ini, setan, bisa ditemukan di Quran surah ke-4, An-Nisa, ayat 118 sampai 119. Tahu dari mana ini? Kita lihat di Quran surah ke-91, ayat 7 sampai 10. Ini poinnya. Ini pernah kemudian digodakan pada Adam dengan cara berbeda, sebut setan yang menggelincirkan, Quran surah 2 ayat 36, ini nama setannya. Setan asalnya dari iblis, Quran surah 2 ayat 34. Iblis berasal dari jin yang menyimpang, Quran surah 18 ayat 50. Kesimpulannya nanti, orang yang sedang terdiri atau terdorong dirinya untuk bunuh orang lain, maka dirinya sedang dikuasai oleh iblis. Kita nanti akan lihat. Buka Quran surah 5 Al-Maidah ayat 30. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Awas. Maka gejolak di dalam dirinya itu yang dikuasai oleh nafsunya, diikutilah dorongan nafsu itu untuk mengeksekusi saudaranya yang lain. Ya, Adam kemudian disatukan oleh Allah dengan istrinya Hawa, melahirkan setiap kelahiran anak kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Kemudian turun syariat untuk menyatukan secara silang supaya ada keturunan di dalamnya. Keturunan melahirkan anak cucu Adam dikenal dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Sampai ke kita sekarang. Antum, saya, kita semua Bani Adam. Di Bani Adam, anak cucu tersambung keturunan ke Adam alaihissalam. Jadi kalau antum ingin lihat antum keturunan siapa, ujung-ujungnya nyampe ke Nabi Adam. Ya, jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan manusia berasal dari monyet. Ya, kalau pengen silakan aja, kita nggak ikut-ikutan. Baik ya, sampai ke Adam. Nah, dari mana kita mendapatkan keturunan? Turun berita harus disatukan anak Adam ini dengan cara silang. Yang lahir pertama laki-laki perempuan, kedua laki-laki perempuan. Laki-laki pertama dinikahkan dengan perempuan yang lahir kedua. Nikah silang begini. Baik, ketika itu apa yang terjadi? Tidak reba bagian yang pertama. Saya ingin menikah dengan pasangan saya yang lahir bersamaan. Karena merasa barangkali dalam paras itu lebih baik dibandingkan dengan yang kedua. Maka singkatnya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Adam berdoa kepada Allah, ya Allah minta solusi. Nah, ini nasihat dalam Al-Quran. Kalau sedang punya masalah, maka hal pertama yang dilakukan bukan mengeluh. Mohon petunjuk kepada Allah. Doa. Jadi kalau sedang punya masalah, antum ada masalah. Di kampus anak ada masalah, sekolah ada masalah, di kantor ada masalah, minta sama Allah, berdoa. Awas, ini adabnya, minta. Karena mustahil Allah turunkan persoalan, kecuali ada solusi di dalamnya. Inna ma'al usri, setiap kami turunkan satu kesulitan sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas hidup, kami turunkan solusi yang termudah untuk mengatasinya. Jadi gak ada masalah yang tidak ada solusinya. Yang ada itu manusia yang tidak ingin menyelesaikannya. Ingat, Allah tidak menginginkan hidup kita susah. Diturunkan solusi. Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri pertengahan. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan hidup kalian mudah, bukan susah. Makanya setiap ada masalah, kata Allah, saya turunkan solusi yang mudah. Jadi kalau ada orang larut dalam kesulitan, bukan karena masalahnya, karena orangnya tidak ingin pernah mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya kembalikan. Jadi hal yang paling utama, kalau sedang diuji dengan masalah, minta petunjuk. Mohon pada Allah, minimal akan ada ketenangan dalam jiwa. Jangan mengeluh, karena itu cuma menambah masalah dalam persoalan kehidupan kita. Jelas? Mau berangkat, di jalan macet. Ya kan? Khawatir terlambat. Antum cuma mengeluh, gak akan ada solusi. Ya, macet. Emang kenapa? Kalimat ya tidak akan pernah mengurai kemacetan. Dasar lampu merah, direm lagi. Emang direm? Kalau semuanya kemudian diinjak gas jadi kecelakaan. Maka tidak ada solusi dalam apa yang antum keluhkan itu. Kembali ke sini, ya. Quran surah ke-5 ayat 27 diberikan solusi. Apa solusinya? Setiap yang tadi itu berkorban mendekat kepada Allah. Lihat-lihat sini. Saya ajarkan sedikit dulu ya. Quran surah 5 ayat 27-nya dulu. Watslu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan ya fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar. Awas-awas, ini satu hal yang sangat penting. Satu, kalau sedang punya persoalan dalam kehidupan, maka yang pertama dekati Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, itu adabnya. Yang kedua, lakukan kurban. Apa itu ilmu syaraf? Formulasinya fu'la.